الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah al-arba'in an-nawawiyyah. قال حفظه الله تعالى لهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. Oleh karena ini ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah untuk Allah memperlihatkan dirinya agar supaya Musa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu lahu lan tarani, maka Allah pun mengatakan kepada Musa, lan tarani ayat di dunia, engkau tidak akan mampu melihat aku di dunia ini. Lianna Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallahi bihadhihi, karena Musa dan semuanya tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi bihadhihi, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Li'azamatihi subhanahu wa taala, karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. Liannahu ihtajaba an ibadihi bin nur, karena Allah Subhanahu wa taala membuat hijab untuk dirinya sendiri dari cahaya. Allah memiliki hijab. Kama bil hadits hijabuhu nur, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Musa radhiyallahu taala, kata Rasulullah, hijabuhu nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala cahaya. Fala ahada yarallaha bi hadhihi dunya, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya. Wa inna madallatil adillatu fil kitab was sunnah ala anna al mu'mina yukrimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang ada bahwa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat dengan cara menampakkan diri untuk orang-orang yang beriman, dan ini adalah kenikmatan tertinggi yang mereka dapatkan di hari akhirat. Fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya min ghairi ru'yatillah, sebagaimana kaum muslimin, kaum mukminin di dunia ini menyembah Allah tanpa mereka melihat yang mereka sembah. Ya kan? Yang lainnya mereka lihat apa yang mereka sembah. Patung berhala, sapi, kemudian apa, kuburan, macam-macam. Kalau mereka tidak melihat wujud aslinya, mereka membuat miniaturnya. Barakallahu fikum. Dalam bentuk apa, dalam bentuk apa. Seperti mereka orang-orang yang menyembah dewa. Ya, mereka membuat patung dewa ini, macam-macam. Paham barakallahu fikum? Seperti agama-agama yang lainnya, mereka menyembah dewa ini, dewa itu dengan patung-patung yang mereka simbolkan untuk dewa tersebut. Barakallahu fikum. Orang-orang beriman, kaum muslimin, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi mereka sangat yakin. Wainama amanu bihi. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi mereka mengimaninya. Fa innallaha yukirru uyunahum bi ayyata jalla lahum wa yarunahu ayanan bi absarihim subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyejukkan mata orang-orang yang beriman nanti. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, dan orang-orang beriman pun mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ayanan bi absarihim subhanahu wa taala. Amal kufar lamma lam yu'minu billahi fi hadhihi dunya fa inna allaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumil qiyamah. Adapun orang kafir selain mukmin, selain kaum muslimin, orang kufar, mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah menghijabi mereka dari memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Qala ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Orang-orang kafir mereka dihijabi sehingga mereka tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-kuffaru yuhjabuna 'anillahi bil akhirah, kalau orang kafir dihijabi, diberi pembatas, diberi penghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, fa innal mu'mina yarawna rabbahum subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman melihat Allah Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, kama tawatara bihadha al-adillah, sebagaimana telah mutawatir tentang masalah ini dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Faqalu faqauluhu ka'annaka tarahu, kita kembali ke hadis ka'annaka tarahu, masih tentang masalah ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Hada dalil ala annahu la yura fid dunya mu'ayanatan, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia ini dengan mata kepala. Wa inna ma yura fil qalbi wal yaqini wal iman alladhi la yukhalithu syak, mereka melihatnya dengan kalbu dan keyakinan dan keimanan yang tidak dicampuri sedikit pun dengan keraguan. Baik, wa hadhi a'lam al maratib, dan inilah puncak tertinggi dari tingkatan-tingkatan ihsan. Wa ba'daha martabatun qalabiha, setelahnya ini puncak tertinggi, seakan-akan engkau melihatnya. Yakni disetarakan keyakinannya dengan melihat secara langsung. Barakallahu fikum. Ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kuatnya keyakinan dia, kuatnya keimanan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ragu sama sekali. Barakallahu fikum. Adapun martabat yang kedua, yakni fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihat, engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya lam tasil ila hadhihi darajah min al yaqin, engkau tidak sampai ke derajat tertinggi dari derajat keyakinan ini, fa innahu yara, yakinilah bahwa engkau senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai tu'minu bittila'illahi 'alaika, kau yakin sangat bahwa senantiasa dimanapun dan kapanpun engkau berada, barakallahu fikum, anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi aqallu minal ula, dan ini derajatnya sedikit lebih di bawah dari yang pertama. Lakinna hadza rajatun 'aliyah, akan tapi dia tetap merupakan derajat yang sangat tinggi luar biasa. Fa ta'buduhu mu'minan bi annahu yattali'u 'alaika, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat engkau, mendengar ucapan engkau. Wa yaraka fi jami'i tasarrufatik, Allah senantiasa melihat engkau kegiatan apapun yang engkau lakukan, apapun aktivitasmu. Fa innahu yaraka, sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Yakni ya'taqid biqalbika wastahdir, yakinilah dalam kalbumu dan hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat engkau. Yaraka wa yattali'u 'alaika, wa hadhihi martabatun 'azimatun wala syak, dan ini pun merupakan tingkatan yang sangat agung. Wala syak, dan tidak ada keraguan padanya. Wa iya tusama martabatul muraqabah. Dan ini yang disebut dengan martabatul muraqabah. Merasa dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah jalla wa ala. Walakinha aqallu min al-ula, akan tetapi sedikit lebih di bawah dari yang pertama. Fal ihsanu bainal 'abdi wa baina rabbih huwa ma bayyanahu ar-rasul fi hadzal hadits. Maka ihsan itu antara seorang hamba dengan Rabb-nya, huwa ma bayyanahu ar-rasul. Ya, ini apa yang diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqini wal iman. Bahwa seorang beriman dia menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas keyakinan dan keimanan. Immal yaqin alladhi yaj'alul 'abda ka'annahu yarallah. Apakah keyakinan itu menjadikan dia sama seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Aw al yaqin ladzi yastahdiru bihi al abdu, atau keyakinan yang dengannya dia merasa bahwa hamba itu senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahidu li amali. Fala yanharifu an ta'atihi. Dua keadaan ini, imma dia merasa sama seperti melihat Allah, atau senantiasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yanharif an taati, maka orang yang seperti ini di dua keadaan ini dia tidak akan berpaling dari ketaatan terhadap Allah. Wa idan harafa aw akhta fa innahu yatubu ila Allah. Kalaupun seandainya dia sedikit menyimpang atau salah, keliru, maka dia sesegera mungkin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lamu anna Allah yaghfiru dzunuba. Karena dia yakin, dia tahu bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa. Wa la yaqnatu min rahmatillahi 'azza wa jalla, dan dia pun tidak akan putus asa dari rahmat Allah 'azza wa jalla. Fal insan laisa ma'suman. Manusia ini tidak ada yang ma'sum. Barakallahu fikum. Terbebas dari dosa dan kesalahan. Walakin idza hasala minhu mukhalafah, ainahu yubadiru bitaubati ila Allah. Akan tetapi kalau terjadi padanya penyelisihan, dosa, maksiat, ketergelinciran, kealpaan, ainahu yubadiru bitaubah, maka sungguh dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah yatubu ala man taab. Jadi yakin bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang tobat. Wala ya'khudhul qunut wal yasu min rahmatillah. Dan jangan dia terseret oleh al-qunut wal yas, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yatala'u bihi syaitan hatta yai'asa min rahmatillah. Dan jangan dia dipermainkan oleh syaitan sampai dia putus asa dari Allah. Hadza huwal ihsan. Inilah yang dimaksud dengan ihsan dalam hadis Rasulullah. Padahal hadis hadithu ala anna dina yatana yatafadalu wa anna ba'dahu a'dhamu min ba'd. Hadis menunjukkan bahwa agama ini, ibadah ini, ketaatan ini, keyakinan ini bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Wa anna ba'dahu a'dhamu min ba'd. Fa awwalu maratibihi hiya al-islam. Maka tingkatan pertama adalah Islam, wa huwa al-inqiyadu lillahi azza wa jalla wa huwa ala qismain. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bi idznillah. Ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.